Hujan hari ini menghentikan semua langkah, karena dinginnya membuat aku enggan beranjak. Hujan saat ini masih turun tanpa henti, membuat aku bertahan di tempat yang sama. Aku memilih diam di balik jendela yang basah, membiarkan waktu lewat dalam sunyi yang cukup. Tak ada yang hilang, tak juga harus dicari. Hujan hanya mengingatkan untuk berhenti sebentar, lalu kembali. Lalu kembali.